hanya aku yang sendiri mencernakan impian bahwa tanpa sepatah kata, bagai mada yang tak sudah hidup penuh guna. Ini ku rasakan butanya sebuah cinta, kabur segala hati budi, harta dan darjat disanjung. Kau rasakan yang hina. Patah kata, bagai mada yang tak sudah hidup penuh guna. Ku rasakan butanya sebuah cinta, kabur segala hati budi, harta dan darjat disanjung. Kau rasakan